Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa mabaad. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa in kana al-munada al-mudafu ila al-ya'i aban aw umman jaza fihi ma'a hadhihi al-lughat al-arba'u lughatin ukhra. Baik, kemarin kan munada diidofahkan pada ya mutakallim ada 6 lughah ya. Yang terakhir dhaif yaitu ya mutakallim dihadap dan kasrah diganti menjadi dhammah ya ummu ya abu. Nah, itu yang dhaif. Nah, sekarang ini munada yang diidofahkan pada ya mutakalim tapi khusus kepada aban au uman, abi, ummi. Baik. Maka jaza fihi ma'a hadhihi lughat, boleh dengan lughat yang kemarin itu yang 6. Yang 6 ditambah lagi arba'u lughatin ukhra. Ada 4 lughah yang lain. Berarti khusus ya mutakalim apa munada abun umun yang diidofahkan pada ya mutakalim berarti ada 10 lughah. 6 kemarin ini 4 lagi khusus. Ini khusus untuk abun umun. Ihdaha salah satunya ibdalul ya ta'an. Yaitu ya diganti menjadi ta. Maksuratan. Ya. Dan dikasrahkan. Nahu ya abati. Ya diganti menjadi ta dan dikasrah. Ya abati. Ya ummati. Wabiha qara'a as-sabah. Dengan ini qira'a sabah membaca ghairu ibn Amir selain Ibnu Amir. Ya abati. Nah, ini yang pertama. Taib. Ya diganti menjadi ta. Ta-nya dikasrahkan. Khusus abun ummun. As-saniyah yang kedua fathut ta wabiha qara'a Ibnu Amir. Ta-nya dipatahkan berarti ya abatah. Nah. Ya abatah. Taib. Ya, kalau ummi berarti apa? Ya ummata. Taib. As-salisah yang ketiga ya abata bita'i wal alif. Sama kayak yang pertama atau yang kedua tapi dikasih alif. Ya abata begitu. Wabiha kuri'a syadzan. Ini juga ada yang dibaca tapi syad. Ar-rabi'ah yang keempat ya abati bita wal ya. Pakai ta dan ya. Seperti yang pertama cuma dikasih ya. Ya abati. Nah. Wadah ya. Baik. Qala asy-syarih, jelas di sini ya. Qala asy-syarih. Ya. Ta'an maqsuratan yang pertama, ya abati. Ai iwadan anil ya sebagai pengganti dari ya ta'nya. Ya, ta'nya pengganti dari ya. Kemudian kata beliau wa kusirat dan dikasrahkan taknya. Ya abati. Taib. Nah. Limunasabatil ya untuk menyesuaikan dengan ya karena tak pengganti dari ya. Wa hadhihi lughatu hiyal aktsaru fi kalamihim. Lughah yang ini yang paling banyak di ucapan mereka orang-orang Arab. Taqulu fi irabi ya abata ya abati. Maka ya harfu nida abati munada mudafun. Wa alamatun nasbihi ya. Taib. Wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al ya. Al maqabla al ya'i al munqalabati ta'an. Ya yang sudah dibalik menjadi ta maqsuratan yang dikasrahkan. Wa huwa mudafun dan dia mudaf wal ya'u al munqalabatu ta'an maqsuratan. Ya yang sudah dibalik menjadi ta maqsurah yang dikasrahkan mudhafun ilaih. Nah. Wa misluhu fitta al-maftuha. Sama seperti ini juga yang tak difathahkan. Berarti lughah yang mana? Yang kedua, ya abata. Sama begitu juga i'rabnya. Wa qawluhu bitta wal alif. Nah, ini berarti yang ketiga ya. Ya abata. Nah, ini quri'a syad ya. Taib. Ai jam'an baina al-iwadaini, yaitu menggabungkan antara dua iwad, dua pengganti. Ya. Taib, pengganti kasrah fathah, fathah diganti mengganti kasrah. Ya. Taib. Mana lagi wa taqulu fi ya abata, abata munada mudafun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i al-munqalabati alifan qabla hata'un, yang sebelumnya ta, wa huwa mudafun wal ya'u al-munqalabatu alifan, ya yang sudah dibalik menjadi alif, qabla hata'un mudafun ilaih. Nah, wadih ya. Baik, yang keempat, ya abati bita'i wal ya. Ya, ya abati ai ta'i jam'an bainal iwadain. Ini sama menjama antara dua iwad. Taqulu fi irabihi ya harfu nida abati munada mudafun wa alamatu nasbihi al fathatu al muqaddaratu ala ma qabla al ya'i al mutakallimi wa huwa mudafun ya'ul mutakallimi mudafun ilai. Wa hadhihi al lughatu wallati qablaha dhaifatan. Nah, lugo ini yang keempat dan sebelumnya yang ketiga, keduanya dhaif. Kenapa? Lima fihima minal jam'i bainal iwadi wal muawwada wal muawwadi anhu. Karena di dalamnya terdapat ada penggabungan antara iwad dan yang digantikan. Antara yang menggantikan dan yang digantikan. Orang Arab membenci itu. Tidak menyukai ada iwad dan muawwad anhu. Ada pengganti dan yang digantikan. Ngapain kalau udah gitu kan? Nah, orang Arab itu gak suka kalau yang udah ada yang menggantikan, maka yang digantikan gak usah muncul. Ya. Wa huma la yakadani yajtami'ani. Dan keduanya hampir-hampir gak mungkin bisa bersatu. Antara iwad dan muawwad anhu. Antara pengganti dengan yang digantikan. Illa anna salisata ahwanu minha. Namun yang ketiga apa? Ya abata, begitu ya. Kiraahnya apa namanya? Yang ketiga itu yang mana? Yang pakai alif ya? Ya abata. Ya. Itu lebih ringan. Ya. Ahwanu minha lebih ringan daripada yang keempat berarti ya. Yang keempat ya. Lidhahabi suratil muawwadi anhu. Ya. Karena dia sudah enggak ada gambaran yang digantikannya yaitu alia. Berarti yang keempat yang paling parah. Ya. Yang paling parah. Taib. Faidatun, faidah. La yajuzu ta'widul ya'i ta'nisi an ya'il mutakallimi illa fin nida'i khosotan. Ya. Taib. Enggak boleh menggantikan ta'nis. Ta'nis tahu ya. Enggak boleh mengganti ta'nis dengan ya mutakallim. Kecuali pada nida saja, lebih khusus pada nida. Fala yajuz ja'ani abati. Ya. Wala ra'aitu abati, enggak boleh. Wala marartu bi abati, enggak boleh. Nah, intaha. Baik, ini dari kitab At-Tawdih Ma'at Tasrih. Baik. Qala wa idza kana al-munada mudafan ila mudafin ila ya'i. Ila ya'i mislu ya gulama gulami. Nah, apabila munada yang diidhofahkan kepada mudaf, mudaf ya. Munada yang mudaf diidhofahkan pada ya. Ya, mislu ya gulama gulami. Oh, gimana tuh? Wahai budakku. Nah. Jadi misalkan antum punya budak si fulan, si fulan punya budak lagi si Alan. Nah, gitu. Paham enggak sini? Ya gulama gulami. Nah. Hey. Lam yajuz fihi illa isbatul ya maftuhatan aw sakinatan. Ya, maka enggak boleh dalam contoh semisal ini ya, kecuali mesti ditetapkan ya, baik dia difathahkan atau disukunkan. Illa idza kana, ya, kecuali pada kasus ibna ammi atau ibna ummin, ibna ammin atau ibna ummin, ibna ammin keponakan apa sepupu, ibna ummin saudara. Fayajuz fihima, boleh pada keduanya, ibna ammin, ibna ummin, arba'u lugatin, empat lugah. Nambah lagi ya, hadzful ya ma'a kasril mim, ya, dihapus ya dengan dikasrahkan mim, ya, ianya dihapus kayak ibnu ammin, ibnu ummin, ya, ibnu ammi kan aslinya begitu, ya, ibnu ummi, ya, dihapus ya. Wa fathiha, atau difathahkan. Wabihima, dengan keduanya ini, kuria fisabati fi qaulihi ta'ala yabna umma, yabna umma, wahai anak ibuku, ya, kan aslinya gimana, yabna ummi, nah, boleh ya, ya, ya, mutakalimnya dihadap, ya, yabna ummin, gitu, boleh difathahkan, yabna umma, taib. Wa isbatul ya'i ka qauli syair, boleh juga ya-nya ditetapkan ada. Semisal ucapan penyair, ya bena ummi wa ya syuqayyiku nafsi anta khallaftani lidahrin syadidi. Nah. Wahai anak ibuku, wahai syuqayyik nafsi, syuqayyik itu syakik, syakik itu apa? Saudara sekandung ya. Saudara sekandung kecilku, anta khallaftani, engkau menggantikanku, lidahrin syadidi, pada suatu masa yang berat. Taib. Berikutnya, wa qalbul ya'i alifan, dan ya dibalik menjadi alif. Nah, ini berarti yang keberapa nih? Tadi di isbat, ya, berarti tadi kan apa? Dihadap ya dengan tetap ada kasrah, ya bena ammin, ya bena ummin, atau difathahkan ya bena umma, ya bena amma, tiga isbatul ya, ya bena ummi, ya bena ammi. Nah, yang keempat qalbul ya alifan, ini khusus pada ibnu ammin, ibnu ummin, ya dibalik menjadi alif, ya, ya dibalik menjadi alif. Baik. Nah, perhatikan, ya benata amma, nah, wahai putri pamanku. Lihat, ya-nya, ya mutakalimnya dibalik menjadi alif. Ya benata amma, la talumi wahja'i, falaysa yakhlu anki yauman madja'i. Nah, wahai putri pamanku, jangan kau cela diriku. Baik. Nah, ini syahidnya di situ. Ya bena amma. Kalau ibu, wahai putra ibuku, berarti gimana? Ya bena umma. Ya bena umma. Nah. Banyak banget ya. Ya, ya bena amma la talumi wahja'i, wahai putri pamanku, janganlah engkau cela diriku. Wahja'i, lihat di footnote. Yahja'i itu fi'il amr dari haja'a, yahja'u, huju'an, bimakna nama. Maknanya tidur. Fahuwa khasun binaumil lail, tidur di waktu malam. Ha? Udah kamu tidur aja, gitu kan. Ya, wal murad, yang murad di situ lazimuhu wa huwa sukut. Udah kamu diam aja. Fa inan naum yulazimuhu sukut. Karena kalau tidur itu melazimkan apa? Udah tidur gitu. Wal madja maudiul ittija. Fa laisa yakhlu anki yauman madja'i. Ya, tempat untuk berbaring gitu kan. Ya. Naam. Qala syarih. Wa qawlu yabna ummin. Yabna ammin. Ini ada empat lugah ya. Khusus ibnu ammin, ibnu ummin. Ay taqulu fi irabihi yabna. Yabna munada mudafun. Ummin mudafun ilaih. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i al-mahdhufati ya mujtaza'i anha. Mujtaza'i itu apa kemarin yang sudah dicukupkan ya bil kasrati dengan kasrah ummin mudafun ilaihi wal ya al-mahdhufatu sedangkan ya wal ya al-mahdhufati ya yang dihapus mudafun ilaihi. Hada ala kasril mim. Ini kalau mimnya dikasrahkan. Wa amma ala fathiha, kalau mimnya dikasrahkan ya bena amma, ya bena umma, faqila innal asla ibna ummi. Aslinya begitu. Faqulibat al-ya'u ya dibalik menjadi alifan. Wal kasratu fathatan. Kasr dibalik menjadi fathah. Fasara ya bena umma. Ini kan lugah yang kedua ya. Tsumma hudifat al-alifu, alifnya dihapus. Wa ubqiyat al-fathatu, fathahnya tetap ada. Ya. Dalilan 'alaiha, dalil akan adanya alif yang dihapus. Fasara yabna umma, yabna am, yabna amma. Ya. Fa 'ala hadha, maka berdasarkan hal ini maka fa umma 'alamatul jarri fiha, maka tanda jarnya apa? Ya. Al-kasratu al-muqaddaratu ala ma qabla al-ya'i. Ya, kasrah muqaddarah sebelum ya al-munqalibatu al-munqalibati alifan yang sudah dibalik menjadi alif. Alifnya mana? Mahdhufatan. Sudah dihadaf juga. Ya. Ya, mujtaza'an anha bil fathati yang sudah dicukupkan dengan fathah. Wa qila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan i'rabnya enggak seperti itu. Ah, kama fit tasri wa ghairi. Wa qawluhu isbatul ya ya ila akhir hadhihi lughah wallati ba'daha, ini lughah yang ketiga isbatul ya dan yang setelahnya ya ya binata amma yang pakai alif dhaifatan duanya dhaif li annal araba la yakaduna yusbituna al ya'a wal alifa illa fi darurati kama fi hadaini al baitaini, karena orang Arab mereka hampir-hampir tidak menetapkan ya dan alif kecuali dalam keadaan darurat aja sebagaimana dalam dua bait ini. Allah alam bisawab. Nah. Babul maf'ul mutlak. Banyak sekali ya. Panjang ini. Murojaah mantap ini. Gampang kok. Ah. Iya. Yang tadi yang faidatun masih apa? Yang faidatun. Faidatun yang mana itu? Yang ya. Layajus itu. Enggak boleh menggantikan ta taknis dari ya mutakallim kecuali pada nida khusus. Khusus pada ya, apa namanya? Khusus pada nida saja. Fala yajus ja'ani abati, itu mesti ada ya mutakalim. Ja'ani abati begitu. Ra'aitu abati, marartu bi abati. Enggak boleh ya mutakalimnya di hadaf. Boleh dihadap kalau pada apa? Pada? Hah? Nida. Itu kan aslinya abi, ya. Ja'ani abi. Nah, ya, perhatikan. Ya mutakalimnya itu diganti menjadi ta. Ta-nya maksurotan, gitu kan? Ta-nya maksuroh. Ya. Taknya maksurah. Nah, boleh ya-nya dihapus khusus pada nida. Ya abati. Nah. Namun kalau selain nida, enggak boleh. Ya. Antum wajib mengatakan ja'ani abati. Ra'aitu abati, marartu bi abati. Itu aslinya abi. Ya, gitu. Paham sih, Sodik? Nah, ada lagi yang mau ditanya sebelum masuk maf'ul mutlak? Ya. Baik, babul maf'ulil mutlaqi, bab maf'ul mutlaq. Qala wa huwa al-masdaru. Dia adalah masdar. Berarti maf'ul mutlaq ini dari masdar. Masdar paham ya? Susunan ketiga dalam tasrif, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Al-fadlatu, perhatikan, dia fadlah. Berarti dia bukan umdah. Aslinya enggak ada dia, kalimat sudah sempurna. Li'a al-mu'akkidu, yang dia fungsinya, ini yang pertama. Fungsi dari maf'ul mutlaq itu tiga umumnya. Ini yang pertama, al-mu'akkidu li'amilihi. Nah, dia untuk mengta'kid amilnya. Misalkan anak katakan, wa kallamallahu Musa takliman. Hadir ya takliman, menta'kid, ya, menegaskan dari amilnya. Amilnya mana? Kallama. Wa kallamallahu Musa takliman. Ini yang pertama. Yang kedua, menta'kid, atau fungsi yang kedua, al-mubayyinu linaw'ihi. Ya, untuk menjelaskan naw'nya. Naw' dari amilnya. Ya, menjelaskan naw' dari amilnya. Baik. Misalkan kita katakan, ya, doroba Zaidun Amron Dorba Tyson. Dorba Mike Tyson. Antum tahu enggak Mike Tyson siapa? Ya. Baik. Ya Muhammad Ali ya. Doroba Zaidun Amron Dorba Muhammadin Aliin. Muhammadin Ali. Muhammad Ali itu mudah penilai apa gimana tuh? Bukan Muhammadnya Ali ya, tapi Muhammad Ali. Muhammadin Aliin. Nah, gitu. Darba Zaidun Amron darba Muhammadin Aliin. Nah. Seperti pukulannya Muhammad Ali. Nah. Gitu. Darba Zaidun Amron darba mantu. Nah. Ya, gini doang. Kurang kencang. Nah. Muhammad Ali baru kencang. Baik. Au li nau'ihi. Apa namanya? Au adadihi. Menjelaskan adatnya. Menjelaskan bilangannya berapa kali. Ya, misalkan daraba Zaidun Amron darbatan wahidatan darbatain atau darabat. Nah, sudah? Baik. Fal mu'akkidu li amilihi, yang mentakid amilnya contohnya. Wa kallamallahu Musa taklima. Jelas ini ya. Maka takliman di sini dia maf'ul mutlak, dia mentakid dari amilnya wa kal, kaitu kallama. Allah benar-benar berbicara pada Musa. Wa qaulika darabtu darban. Nah ini darban mentakid darabtu. Al mubayyinu li naw'i amilihi, yang menjelaskan jenis amilnya, fa akhadnahum akhda azizin muqaddarin. Baik. Akhda azizin itu menjelaskan nau ya dari amilnya, yaitu fa'akhadnahum, maka kami siksa dia. Taib. Nahu darabtu Zaidan darbal amir, aku memukul Zaid seperti pukulannya amir. Al-mubayyinu li adadi amilihi, yang menjelaskan bilangan amilnya, nahu faduk kata ya. Dakkatan wahidah. Satu dukkah aja. Ya. Wa qaulika darab Zaidan darbatain, dua pukulan. Wadih ya. Taib. Qala babul babu al-maf'uli al-mutlaqi, hadha huwa an-naw'u tsani minal mansubati. Ini yang kedua dari mansubat. Ya, setelah yang pertama tadi apa? Maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih. Nah, Istighol dan munada masuk dalam cakupan maf'ul bih. Karena asli dari istighol maf'ul bih juga. Zaidan darabtuhu, arti aslinya darabtu Zaidan. Sama kayak ya Zaidu aslinya ad'u Zaidan. Berarti istighol dan munada masuk ke maf'ul bih. Tayyib. Mana lagi tadi? Ya, wasummiya mutlaqan. Kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Li'annahu lam yuqayyad bi adatin kama quyyida ghayruhu minal mafa'ili. Kenapa dinamakan maf'ul mutlaq? Karena dia tidak ditakyid, tidak diberikan syarat. Ya. Tidak diikat gitu. Bi adatin, dengan beradat, dengan perangkat-perangkat, ya. Kama quyyida ghayruhu, sebagaimana maf'ul-maf'ul yang lainnya diikat, diberi syaratnya. Taib, nahu maf'ul bih, maf'ulahu, waf'ul fi, maf'ul ma'ah, itu semua diikat, ada syarat-syarat. Nah, kalau maf'ul mutlak, enggak, mutlak aja. Wa qawluhu al-masdaru, nah maf'ul mutlak ini dinamakan masdar, ay as-sarihu, yaitu masdar sarih. Ya, fala yaqa'u al-mu'awwalu maf'ulan mutlaqan. Maka yang namanya masdar mu'awwal itu enggak bisa jadi maf'ul mutlak. Masdar mu'awwal, ya paham ya, misalkan antum katakan a'jabani antadriba Zaidan. Nah, itu antadriba Zaidan itu kan nanti ada masdar mu'awwal ya. Nah, darbuka Zaidan itu enggak bisa jadi maf'ul mutlak. Enggak bisa. Uridu an usafira ya ila Makkata. Nah, kan uridu ya an usafira. Nanti an usafira itu kan masdar ya, maf'ul bih dari uridu ya. Masdar mu'awwal. Nah, itu enggak bisa jadi maf'ul mutlak. Ya, namanya maf'ul mutlak mesti masdar sharih. Ya. Nah, mana lagi tadi? Ya. Wa kharaja bihi nahu ya walla mudbira. Keluar dari sini ya walla mudbira, ia lari ke belakang. Mudbira, perhatikan. Fa inna mudbira, kalimat mudbira, wa in kana muakkidan li amirihi. Ya, walla, walla ini kan fi'il madi. Dia fi'il madi. Ia lari, ia berpaling, mudbiran, ke belakang. Walaupun dia memang betul muakkidan li amirihi, dia mentakkid amilnya yaitu walla, lakinnahu ismu fa'ilin ya la masdarun, namun dia isim fa'il ya dari wazan adabara yudbiru idbaran fahuwa mudbirun, isim fa'il ya. Baik, berarti dia bukan maf'ul mutlak, berarti dia apa dong? Fahuwa halun la maf'ulun mutlakun. Dia hal, bukan maf'ul mutlak. Walla mudbira, ia lari. Walla Zaidun mudbira, Zaid lari, mudbira ke belakang. Ya, dalam keadaan ke belakang. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Ngerti sini? Paham? Wa qawluhu al-fadlatu, fadlah. Kharaja bihi al-umdatu, berarti yang namanya umdah gak bisa jadi maf'ul mutlak. Paham ya umdah ya? Induk dari kalimat. Yang gak ada dia, gak sempurna kalam. Ya. Nahu jadda jidduhu. Jadda jidduhu, maka jidduhu itu irobnya apa? Fa'il dari jadda, bukan maf'ul mutlak karena dia umdah. Darbuka darbun syadidun. Nah, darbun bukan maf'ul mutlak, dia umdah. Kenapa? Kenapa? Apa irobnya dia? Khobar dari darbuka. Pukulanmu adalah pukulan yang syadid, yang dahsyat. Ya. Baik. Nahu darbuka darbatan. Apa irabnya darbatan? Hah? Khobar juga dari darbuka. Pukulanmu itu dua pukulan. Fa innal masdar fi hadhihi al amsilati, masdar di contoh-contoh ini, wa indala ala ta'kidin, walaupun dia menunjukkan pada ta'kid fil awal, yang awal jadda jidduhu, wa bayanu naw'in fis tsani, dan dia seakan-akan menjelaskan jenis pukulan pada yang kedua, wa bayanu adadin fis salis, menjelaskan bilangan yang ketiga, lakinnahu umdatun, namun dia umdah, la fadlatun, bukan fadlah, wa huwa fil awal fa'ilu, ya fa'ilun, yang awal fa'il, wa fis tsani was salis khabarun. Nah, jelas ya, wadih ya. Baik. Wa qawluhu al mu'akkidu ila akhir. Ya. Ai annal maf'ula al mutlaqa ala salasati anwa'in. Maf'ul mutlaq itu ada tiga macam. Al awal ma yu'akkidu amilahu, yang mentakid menegaskan amilnya. Bi ayyu fida ma afadahu amiluhu min al hadasi min ghairi ziyadatin ala dhalika. Yaitu yang dia menegaskan amilnya dengan memberikan faedah apa yang telah diberikan faedah oleh amilnya, berupa hadas, kejadian, dan yang lainnya, tanpa ada tambahan dari hal tersebut. Wa innama yu'akidu amilahu, ya, maka dia mentaukid amilnya, idza kana masdaron, apabila dia berupa masdar. Ya. Wa illa fayu'akidu masdara amilihi, maka kalau enggak dia hanya mentakid masdar amilnya. Hai, barakallahu fikum. Fal awal nahu, contoh ini yang apa nih, mentakid amilnya ya. A'jabani darbuka zaidan darban. Nah, baik. Perhatikan mana fa'il dari a'jabani? Darbuka. A'jabani fi'il dan maf'ul. Ya, nun wiqaya. Ya, zaidan apa i'rabnya zaidan? Maf'ul dari mana? Darbu. Baik. Ya, pukulanmu kepada si Zaid mengagumkanku. Dorban, pukulanmu kepada si Zaid, pukulanmu yang benar-benar kamu memukul si Zaid mengagumkanku. Kalau kita ngertiin begitulah. Fadorban maf'ulun mutlakun, wahuwa mu'akkidun lidorbu alwaqi'u fa'ilan, dorbu yang terletak sebagai fa'il. Misal usani, ya, contoh yang kedua, nahu kumtu qiyaman. Maka qiyaman di situ maf'ulun mutlaqun wa huwa mu'akkidun limasdarin, limasdarin. Ya. Dia mentakid afwan. Fa huwa mu'akkidu limasdari amilihi. Dia mentakid menegaskan masdar amilnya. Ya. Masdar amilnya berarti apa? Kumtu al-mafhum minhu, yang dipahami dari dia, yaitu al-qiyam. Ya, masdar amilnya. La lil amil nafsihi. Ya. Bukan amil itu sendiri. Di annahu bi sigatil fi'li. Karena dia dengan sigah fi'il. Asani, yang kedua. Ma yubayyinu naw'a amilihi, yang menjelaskan jenis amilnya. Bi andalla ala hay'ati suduril fi'li. Yaitu dengan dia menunjukkan kepada hay'ah, keadaan awa, apa namanya, sudur al-fi'il. Ya, awa apa namanya, kemunculan fi'il. Wadzalika imma bi idafatin, apakah itu dengan idafah? Contoh, darabtu Zaidan darbal amir. Idafah ini, aku memukul Zaid dengan seperti pukulan amir, wakal ayah. Ya, dan juga seperti ayat fa akhadnahum akhda azizin muqaddadir. Ya. Aw bi sifatin, atau dengan sifat. Jalas tu julusan hasanan. Aku duduk. Nau amilnya gimana? Dengan duduk yang baik. Wa qauluhu ta'ala wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Atau bil al-a bi al al-ahdiyah. Atau dengan al al-ahdiyah nahu. Dorob tu dorba. Ya, dorob tu ad-dorba. Ya, al-ahdiyah. Ai al-ma'hud. Yaitu ma'hud itu yang sudah diketahui, ma'lum. Aw ghairu dzalika mimma yubayyinu hay'ata suduril fi'li. Atau yang lainnya yang menjelaskan keadaan sudurul fi'il. As-salis, yang ketiga, ma yubayyinu adada amilihi, yang menjelaskan bilangan amilnya. Bi andalla ala marati suduril fi'li. Itu dengan menunjukkan kepada marat, berulangnya atau berapa kalinya ya kemunculan fi'il. Darabtu Zaidan darbatan, aku memukul Zaid sekali pukulan. Au darbatain, dua kali pukulan. Au darabat, atau tiga kali pukulan. Wakal ayah, atau seperti di ayat faduk kata dak kata wahidah. Ya. Wanawul awal la yusanna wala yujma' bittifaqin. Yang pertama, ya, yang pertama gimana? Yang pertama yang mentakid amilnya itu enggak bisa dimusanakan, enggak bisa dijamak. Ya. Bittifaq, berdasarkan kesepakatan. Wasalis aksuhu. Yang ketiga berarti apa? Balikan. Nah, salis yang ketiga yang mana maksudnya? Al-mubayyin. Itu aksuhu, kebalikannya. Ya. Wa amma tsani fa fihi khilaf. Adapun yang kedua khilaf. Wa sahih, namun yang sahih annahu yusanna wa yujma'u. Ya, yang tsani yang menjelaskan apa? Nau ya. Nau boleh dia dimusannakan, boleh dijamak. Nahu sirtu sayrai Zaidin. Nah, itu. Saya berjalan dengan seperti dua perjalanan si Zaid. Ya. Al-Hasani Al-Qabihi, yaitu dua perjalanan si Zaid, yang satu yang baik, yang satu yang buruk. Watadunnuna billahi zununa. Zununa ya, itu maf'ul mutlak. Taib, maf'ul mutlak. Zunun, jamak dari zon. Ya, wa qauluhu wa kallamallahu Musa taklima. Hadza misalun lil maf'ul mutlaqi al muakkidi limas dari amilihi wa huwa taklim bi andalla hasala bi anna dzalika hasala hakikatan. Bahwa memang taklim itu memang hakikatnya demikian. Jadi bukannya majas. Memang betul-betul bicara. Qala Yasin al-Faqihi. Qala Yasinun al-Faqihi. Yasin mengatakan, oh, ketika Yasin, Syekh Yasin ini menta'liq kitabnya al-Faqihi, qawluhu mu'akkidun li amilihi ay. Ya. Muqarrirun li ma'nahu. Ya. Maksudnya apa? Mentakid amilnya, yaitu menegaskan maknanya. Wa fa'idatuhu, faedahnya apa? Daf'us sahwi. Ya, untuk menolak adanya keteledoran, kelupaan. Au tajawuzi, menolak adanya majas. Jadi kalau dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, itu betul-betul berbicara, bukan majas. Ya. Wa alaihi hamlu, ya, hamlu qawlihi ta'ala, maka berdasarkan hal ini firman Allah Ta'ala dibawa kepada, yaitu wa kallamallahu Musa taklima ay kallamahu bidatihi, yaitu Allah berbicara dengan zatnya. la biturjamanin, bukan dengan penterjemah. Ya. Bi anna amrahu bitaklimi li Musa fa huwa min qubaili ta'kidi al-lafzi. Karena perkaranya Allah yang Allah berbicara pada Musa itu dari aspek ta'kid al-lafzi. Penegasan cara lafaz. Naam. Ada berapa halaman nih? Enam kali? Dua, tiga, empat. Banyak kak merojahnya nanti? Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.